Jika aku bisa menjadi dua, aku kan langsung terbang menjemput kamu yang sedang sendiri, yang memikirkan kita. Ku berharap suatu saat aku dan kamu bersatu. Yeah.